saat terbaikku. Ku tak lupa bersyukur di saat terburukku. Ku tak berhenti percaya padamu. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mujizat. Tuhan pasti sanggup melimpahkanku berkat. Asal ku punya hati yang melekat. Terbaikku, ku tak lupa, ku tak lupa bersyukur di saat terburukku. Ku tak berhenti percaya padamu. Mengadakan mujizat.